أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الإمام المفسر رحمه الله يقول تعالى مبينا أن المنافقين هم الأعداء حقا. الله سبحانه وتعالى menjelaskan bahwasanya orang-orang munafikin mereka adalah musuh secara hak. Al-mubghiduna lid-din sarfa. Mereka adalah orang-orang yang membenci agama Allah dan merubah agama Allah. In tusibka hasanatun. Allah seandainya engkau wahai Muhammad mendapatkan kebaikan, kemenangan, pertolongan di dalam menghancurkan musuh orang-orang kafir tentunya. Tasuhum atahzanuhum utughimuhum. Mereka ya, malah tidak suka, mereka malah sedih. Mereka malah galau orang-orang munafikin. Sebaliknya wa in tusibka musibatun. Sebaliknya kalaulah seandainya kamu ditimpa musibah seperti dikuasai oleh musuh, diserang oleh musuh, dihancurkan oleh musuh, orang kafir tentunya. Yaqulu, mereka orang-orang munafikin mengatakan mutabajjihina bisalamati minal hudur ma'ak. Bersombong, berbangga, angkuh, merasa selamat tuh kan. Saya bilang apa? Ya. Tidak mau hadir bersama Rasulullah SAW. Ada akhadna amrana min qabl. Kami sudah berhati-hati dari dulu, tidak akan bergabung bersama kalian. Qad hadarna wa amilna bima yunjina min al-wuqu' fi misl hadhihi al-musibah. Kita sudah berhati-hati dan menyelamatkan dari dulu supaya tidak terjerumus, supaya tidak terjatuh dalam musibah ini. Wa yatawallaw, dan mereka berpaling, wa hum farihun, dan mereka senang. Yafrahun bi musibatik. Mereka gembira dan senang dengan musibah kamu. Wa bi'alam masyarakatihim iyak fiha. Dan mereka tidak mau bergabung bersama kamu di dalam hal ini. Allah Ta'ala raddan alaihim fi dzalik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman membantah mereka dalam hal ini. Qul la yusibana, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang menimpa kami kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kami. Qaddarahu wa ajrahu fil lauhil mahfuz, yang sudah ditentukan dalam lauhul mahfuz. Huwa maulana, dialah Allah penolong kami. Tawalli umurana diniya wa dunyawiyah, yang menolong agama dan dunia kami. Alaina ridha, maka wajib bagi kami ridha. Biqdarih wa laysa fi aydina min al-amr syai'. Dan kami tidak memiliki apa-apa sedikit pun. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah saja yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Falyatawakkalil mu'minun, hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal hanya kepada Allah saja, bukan pada yang lainnya. Yataghammadu 'alaihi fi jalbil masalihim wa daf'il madar 'anhu. Ya'tamidu 'alaihi, bersandar hanya pada Allah saja, bukan pada yang lainnya. Di dalam mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Wa yataqubi fi tahsil matubi. Dan hendaknya mereka kuat thiqah di dalam mendapatkan apa yang mereka minta. Fala khaba man tawakkala alaih. Tidak akan merugi orang-orang yang bertawakal pada Allah, tidak akan merugi. Wa amma man tawakkala ala ghairihi, adapun orang-orang yang bertawakal pada selain Allah, fa'innahu makhzulun ghairu mudrik lima amil. Dia akan hina, binasa, tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Allahumma sallallahu alaihi wasallam.